Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin sekalian, para bapak, ibu, mas-mas, mbak-mbak, dan anak-anakku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang dengan itu semua kita bisa melakukan amalan-amalan soleh, kita bisa melakukan ibadah, kita bisa melakukan aktivitas diniyah maupun duniawiyah dalam keseharian kita yang semua itu semata-mata atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita adalah hamba yang lemah, enggak bisa apa-apa. Bahkan untuk mengedipkan mata pun kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah, mari banyak-banyak kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau beserta orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Semoga kita termasuk di antara mereka. Ya, jazakumullah khairan. Kita lanjutkan pelajaran dari kitab Tajridu Tauhid Al-Mufid karya Al-Imam Al-Maqrizi Al-Syafi'i rahimahullahu taala yang disyarah oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Terakhir kita membahas tentang salah satu ibadah yang disebutkan oleh Al-Maqrizi adalah at-ta'ah, ketaatan. Yang mana ketaatan adalah ibadah hati dan badan. Ketaatan adalah ibadah hati dan badan. Sudah dijelaskan ibadah ada dua. Ada ibadah hati atau ibadah batiniyah dan ada ibadah badan atau ibadah zahirah. Ada ibadah zahir, ada ibadah batin. Dan ketaatan itu ibadah zahir dan batin. Tidak hanya taat dalam keyakinan, tapi juga harus ada implementasinya. Taat itu harus ada implementasinya dalam amalan anggota badan. Dan sudah dijelaskan kemarin oleh Syekh Saleh Al-Fauzan dalam kitab ini bahwasanya karena taat adalah ibadah maka ada syirik dalam taat, ada syirkut ta'ah, ada syirik dalam ketaatan. Yaitu kalau seseorang meyakini ada makhluk, ada makhluk yang ditaati, yang harus ditaati secara mutlak dalam hal apapun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini syirik dalam ketaatan. Ya, disebut dengan syirkut ta'ah. Itu tadi definisinya kalau diyakini ada makhluk selain Rasulullah yang wajib ditaati secara mutlak dalam segala hal. Ini adalah syirik dalam ketaatan atau syirkut ta'ah. Dan perlu diketahui bahwasanya syirkut ta'ah itu termasuk syirkun akbar, termasuk syirik akbar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini berbahaya sekali. Ya, dalilnya sudah disebutkan kemarin surat Al-An'am 121. Ya, Allah taala katakan wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Kalau kalian menaati mereka maka kalian musyrik. Kalau menaati mereka secara mutlak maka kalian adalah orang-orang yang musyrik. Maka ini menunjukkan bahwasanya syirik dalam ketaatan adalah syirik akbar, bisa mengeluarkan dari Islam. Tapi syirik dalam ketaatan ini perlu di rinci, lalu dirinci menjadi tiga. Yang pertama, kalau taat kepada selain Allah dan Rasulnya dengan ketaatan yang mutlak, dengan keyakinan bahwasanya mereka memang layak untuk ditaati, dan mereka ditaati sebagaimana ditaatinya agama, atau bahkan lebih bagus daripada agama. Ya, pihak ini ditaati sebagaimana ditaatinya agama, setara dengan agama. Atau pihak ini dianggap lebih bagus aturannya, lebih bagus syariatnya daripada agama Islam. Maka ini syirkun akbaru, syirik akbar, mengeluarkan dari Islam, pelakunya kafir. Ini yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Yang kedua, kalau menaati selain Allah dan Rasulnya secara mutlak, tapi tidak meyakini bahwasanya pihak ini yang ditaati ini lebih baik daripada agama Islam, tidak diyakini, ya, tetap dia meyakini aturan agama Islam, aturan Allah dan Rasulnya lebih baik, lebih bagus, tapi dia tetap taat kepada pihak ini secara mutlak, maka orang ini adalah orang yang zalim, tidak sampai kafir tapi zalim. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala katakan, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia zalim, tidak sampai kafir, selama dia masih meyakini aturan Allah dan Rasulnya lebih baik, lebih baik, lebih bagus. Tapi dia tetap taat kepada pihak ini. Contoh ya, baru tadi siang ada yang tanya kepada saya, seorang akhwat, ya, dia kerja di Dinas Kebudayaan, ya, ASN, PNS. Karena kerja di Dinas Kebudayaan, qadarallah kerjanya di bagian pelestarian semacam tempat-tempat keramat, ya, yang tempat-tempat keramatnya masih aktif, artinya masih ada orang masang sajen di sana, melakukan penyembahan, melakukan ritual-ritual, dan dia tugasnya di sana melestarikan tempat keramat ini. Ya, jadi kalau ada orang yang melakukan ritual, ya dia bantu, dia fasilitasi, ya, mungkin dipasang plang, dipasang fasilitas-fasilitas untuk memudahkan. Ya, maka ini jelas kesyirikan menyembah kepada selain Allah. Tapi hatinya berontak. Dia sudah ngaji, ya, sudah kenal sunnah, bahwasanya apa yang saya lakukan ini enggak betul. Ini kesyirikan. Saya membantu kesyirikan ini. Enggak betul. Harusnya saya enggak lakukan ini. Tapi dia enggak bisa lakukan apa-apa karena dia ASN. Ya, kalau keluar katanya ada penaltinya, kemudian enggak bisa sembarang keluar. Artinya dia belum bisa keluar, maka dia tetap lakukan itu. Maka saya katakan, Anda tidak sampai kafir, ya, selama Anda tidak menganggap itu betul, tidak menyetujui, selama hati Anda masih berontak, maka Anda tidak kafir, tapi Anda zalim. فَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Anda zalim, ya. Maka tetap cari cara gimana caranya supaya jenengan tidak di situ. Ya, apakah minta dipindah posisi, minta dipindah tempat kerja yang tidak ada sangkut pautnya dengan kesyirikan, atau resign atau gimana? Tetap cari cara untuk tidak bekerja di bagian itu. Nah, yang ketiga, orang yang taat kepada selain Allah dan Rasulnya secara mutlak karena mencari dunia. Karena mencari keuntungan, mencari uang, mencari kedudukan, popularitas, kursi atau yang lainnya. Maka orang ini tidak sampai kafir, namun mereka orang-orang yang fasik. Ya, Allah Ta'ala katakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun." Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka orang yang fasik. Nah, jadi tentang orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya ada tiga Allah sebutkan. Ada yang kafir, ada yang zalim, ada yang fasik. Ini harus dirinci. Ya. Orang-orang khawarij itu enggak mau merinci. Pokoknya taat kepada selain Allah dan Rasulnya langsung kafir. Nah, ini bahaya. Sedangkan orang-orang murjiah, mereka mengatakan mau taat kepada Allah dan Rasul, selain Allah dan Rasulnya tetap muslim. Nah, jadi murjiah ekstrim kanan ya, atau khawarij ekstrim kanan, murjiah ekstrim kiri, halus sunnah pertengahan. Ya, kita katakan perbuatan taat secara mutlak kepada selain Allah dan Rasulnya bisa menyebabkan kekufuran, bisa mengeluarkan dari Islam, tapi ada rinciannya. Ya, tidak serta-merta bisa dikafirkan. Dan sudah kita sebutkan kemarin bahwasanya ada ketaatan yang boleh diserahkan kepada selain Allah, bahkan diperintahkan oleh syariat, selama ketaatan itu tidak mutlak. Contohnya taat sama orang tua, taat sama suami, taat kepada ulil amri, taat kepada pemimpin dalam ruang lingkup terbatas. Ini sudah kita sebutkan dalil-dalilnya kemarin. Ini ketaatan yang diperintahkan dalam syariat selama tidak menjadi ketaatan yang mutlak. Nah, kemudian kita sebutkan, kita baca di sini ibadah yang selanjutnya yang disebutkan oleh Al-Maqrizi adalah wattalabi, yaitu meminta. Ya, meminta hajat maksudnya, meminta hajat. Meminta itu ibadah. Ya, meminta itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Maqrizi sebutkan di sini. Syekh Shalih Fauzan mengatakan at-talabu fi ma la yaqdiru alaihi illallah. Maksudnya di sini adalah meminta kepada Allah dalam perkara-perkara yang memang Allah satu-satunya yang mampu. La tatlubuhu illa minallah, maka enggak boleh memintanya kecuali kepada Allah. Ya, seperti ka syifa'il maradhi, kesembuhan penyakit. Wa jalbir rizqi, masalah rezeki. Wa inzalil matari, turunnya hujan. Wa ghairi dzalika, dan yang lainnya. Ya, demikian juga masalah jodoh, demikian juga masalah ajal, demikian juga masalah masa depan. Ini semua perkara-perkara yang tidak boleh diminta kepada selain Allah, karena hanya Allah yang mampu. Amma talabul ladzi yaqdiru alaihi al-makhluqu fa tatlubuhu minhu. Adapun meminta sesuatu kepada makhluk yang memang dimampu oleh makhluk, maka boleh memintanya kepada makhluk, ya, tidak syirik. Seperti ka'an tatuluba minhu ayu'tiyaka, seperti kalau minta kepada seseorang untuk diberikan sesuatu barang, atau ayyaqridoka, atau meminta untuk dipinjami uang. Fala ba'sa an tatuluba minhu fima yaqdiru alaihi, maka tidak mengapa untuk meminta kepada makhluk dalam perkara-perkara yang mereka mampu. Ma'anna al-afdala alla tas'alan nasa, walaupun yang lebih utama adalah tidak minta kepada manusia. Wa innama tas'alullah, namun kalau mau minta, mintalah kepada Allah. Ya, sebagaimana nasihat Nabi kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Ini yang paling utama. Ya. Kata para ulama, meminjam uang atau meminjam, ya, berhutang, hukum asalnya makruh. Minjam itu hukum asalnya makruh. Jadi bukan mubah, ya, salah. Ngutang itu hukum asalnya makruh, bukan mubah. Menjadi mubah kalau kondisi darurat. Kalau kondisi terdesak, baru hutang menjadi mubah. Daripada jenengan ngemis, ya, atau bahkan lebih parah lagi daripada jenengan nyuri, maka ngutang adalah solusinya. Tapi kalau dalam kondisi tidak mendesak, tidak darurat, maka makruh hukumnya berhutang. Ya, jadi jangan ngutang untuk gaya hidup. Ya, hutang itu kalau kepepet, kalau terdesak, jangan ngutang untuk gaya hidup. Ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, ini perkataan beliau ya, bukan perkataan saya. Beliau katakan bahwasanya ngutang untuk bangun rumah, ngutang untuk nikah, ngutang untuk beli mobil adalah safahah, kedunguan. Ini perbuatan dungu. Ini kata beliau ya, bukan kata saya. Safahah, kata beliau. Kenapa? Karena dia telah menjerumuskan dirinya ke dalam teror. Ya, Nabi mengatakan, la tudkhilu anfusakum, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Jangan kamu meneror diri kalian setelah dalam kondisi aman. Sudah dalam kondisi aman kok malah mencari yang menakutkan. Nah, maka ini namanya apa kalau bukan safahah, kedunguan. Sudah antrep, sudah ayem, tentrem, adem, kok malah cari masalah. Itu namanya kedunguan. Para sahabat ketika disebutkan hadis ini, maksudnya apa ya Rasulullah? Ad-dain, kata Nabi, hutang. Orang yang berhutang itu menempatkan dirinya dalam ketakutan, dalam teror, padahal sebelumnya sudah aman. Ya, maka tidak layak ya orang ngutang untuk beli mobil, ya, ngutang untuk bangun rumah, hatta untuk nikah, kata beliau. Padahal nikah diperintahkan dalam agama, tapi jangan sampai ngutang. Ya. Bahkan para sahabat itu nikah maharnya cuma cincin besi. Ya, murah sekali. Ya, cincin besi itu kita datang ke tempat las-lasan, bawa uang 10 ribu aja jadi itu cincin besi. Ya. Nah, terus hidangan makannya gimana, kata Nabi, aulim walau bisyatin. Adakanlah walimah walaupun cuma menyembelih seekor kambing. Yang mana dahulu seekor kambing itu untuk orang Arab itu porsi makan satu orang. Tapi kata Nabi, menyembelih adakanlah walimah walaupun cuma menyembelih kambing yang itu porsi makan satu orang. Sangat sederhana sekali. Nah, jadi enggak usah susah-susah, enggak usah sampai harus ngutang untuk nikah. Nikah itu mudah. Yang susah itu adalah prestis, susah itu gaya hidup. Yang susah itu gengsi. Nah, ini susah. Oh, nikah ingin mewah, nikah ingin rame. Nah, itu susah. Kalau tapi sekedar nikah itu gampang. Ya. Jadi tadi kembali ke hukum berhutang, hukumnya makruh. Ya. Jangan ngutang kecuali sangat-sangat terdesak. Kemudian jangan minta kepada orang lain kecuali juga terdesak. Ya. Nabi mengatakan, man sa'alan nas bi ghairi faqirin faka'annama yujarjiru fi batunihi nar jahannam. Siapa yang minta kepada orang lain padahal dia enggak fakir, enggak miskin, maka seakan-akan dia telah memasukkan bara api neraka dalam perutnya. Waliyadzu billah. Ya, maka jangan suka minta-minta kepada orang lain, walaupun minta oleh-oleh ya, walaupun minta makanan, minta kue ya, minta traktir, enggak boleh. Ya. Kecuali dalam beberapa kondisi, seperti kondisi fakir. Ya, tadi kata Nabi, barang siapa minta kepada orang lain padahal dia enggak fakir, berarti kalau fakir boleh. Kalau dia enggak punya harta sama sekali dan dia butuh makan, kalau enggak makan bisa mati, maka itu kondisi di mana seseorang boleh minta. Demikian juga minta yang boleh adalah minta kepada pemerintah. Ya, dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi mengatakan, minta-minta adalah kadun, adalah topeng yang akan dia pakai di hari kiamat. Illa, kecuali seseorang yang minta kepada sultan, orang yang minta kepada pemerintah, atau meminta dalam perkara yang labud daminhu, perkara yang mau gak mau harus minta. Ya, maka minta kepada pemerintah enggak termasuk minta-minta yang tercela. ya, minta sembako, minta BLT, ya, minta subsidi, minta beasiswa. Ini kalau ke pemerintah boleh, tidak termasuk, karena memang ada hak rakyat yang ada di sisi pemerintah, ya. Demikian juga anak minta kepada orang tua, itu juga tidak termasuk minta-minta terlarang. Demikian juga istri minta kepada suami, ini juga tidak termasuk yang terlarang. Demikian juga orang tua minta kepada anak, ini juga tidak termasuk yang terlarang. Kemudian masih masalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sudah sering kami jelaskan bahwasanya meminta kepada Allah adalah ibadah. Dan orang yang tidak mau meminta kepada Allah atau jarang minta, Allah ancam. Ya, Allah taala katakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, aku akan kabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Karena orang-orang yang tidak mau beribadah kepadaku, maksudnya tidak mau berdoa, karena di awal ayat Allah bahas doa. Maka ibadah di tengah ayat ini maksudnya doa. Orang-orang yang tidak mau berdoa atau jarang berdoa, sayadkhuluna jahannam madakhirin, akan kami masukkan mereka ke neraka jahannam dalam keadaan terhina. Jadi kalau orang jarang doa atau enggak mau doa, malah diancam. Sehingga semakin banyak berdoa, semakin baik. Allah semakin cinta kepada kita. Jadi minta kepada Allah yang banyak, ya. Segala apa yang kita butuhkan, minta kepada Allah, baik untuk keperluan dunia maupun untuk keperluan akhirat. Dan perlu diketahui bahwasanya setiap kali seorang hamba minta kepada Allah, pasti dikabulkan. Pasti dikabulkan, ya, karena Allah Ta'ala katakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan, ya. Astajib lakum itu dalam bahasa Arab namanya fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu bisa menyatakan pekerjaan yang sekarang atau pekerjaan yang terjadi di masa depan yang akan datang. Arti astajib lakum bisa jadi Allah langsung kabulkan ketika itu, atau Allah kabulkan nanti, ya, tapi pasti Allah kabulkan, pasti, tidak mungkin tidak. Namun masalahnya adalah tidak semua keinginan yang kita minta dikabulkan oleh Allah sebagaimana yang kita minta, ya. Dikabulkannya pasti, tapi apakah sama dengan yang kita minta, belum tentu. Karena kita ini abid, bukan malik. Kita ini hamba, bukan raja. Kalau raja ya wajar, minta apa ya harus dikasihnya itu. Kalau ada raja minta minum misalnya es jeruk, kok sama pelayannya dikasih es teh, ya marah rajanya. Kalau raja dimintanya es jeruk, ya dikasih es jeruk, itu raja. Raja minta dibawakan buah-buahan yang enak, ya mesti dibawakan buah-buahan yang enak, bukan dikasih kue yang enak, gak bisa, ya. Kalau raja minta apa, ya dikasih apa. Minta itu dikasih itu raja. Tapi kita bukan raja, kita ini abid, kita ini hamba. Yang raja adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kalau kita minta sesuatu, gak mesti dikasihnya seperti yang kita minta. Tapi Allah lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Allah akan kasih yang baik buat kita, belum tentu yang kita inginkan. Allah akan kasih gantinya sesuai dengan yang kita minta, sesuai dengan permintaan kita, tapi tidak sama dengan apa yang kita minta kadang-kadang. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ma min muslimin yad'u bidawatin laisa fiha ithmun wa la qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda thalathin." Tidaklah seorang muslim yang berdoa kepada Allah meminta yang dalam doanya tidak mengandung dosa, tidak mengandung doa buruk, dan tidak terdapat unsur memutus silaturahmi, maka pasti Allah akan kabulkan. Illa a'tahu Allahu biha. Pasti Allah akan kabulkan, pasti. Namun ihda salatin, dengan salah satu dari tiga cara. Yang pertama, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu. Bisa jadi Allah segerakan pengkabulannya sesuai dengan yang diminta. Bisa jadi, ya, seperti Rasulullah. Rasulullah minta hujan, datang hujan langsung. Seketika itu juga. Rasulullah minta hujan berhenti, langsung berhenti hujan. Rasulullah doakan Ali bin Abi Thalib. Ya, ketika suatu hari di perang Khaybar, Ali dipanggil oleh Rasulullah, kok enggak ada? Ya, mana Ali? Maka para sahabat mengatakan, Ali sedang sakit ya Rasulullah, matanya ada gangguan. Maka dipanggil Ali bin Abi Thalib, kemudian didoakan oleh Rasulullah, langsung sembuh. Ketika itu juga. Ya. Maka ini bukti ada permintaan yang langsung dikabulkan ketika itu juga. Yang kedua, wa imma ayyudakhiraha lahu fil akhirah. Bisa jadi Allah simpan pengkabulannya di akhirat. Karena kalau dikabulkan di dunia bisa jadi bermudarat. Ingat, Allah yang lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Ya Allah, saya minta rumah gedong. Saya sudah bosan ngontrak terus ya Allah. Ngontrak juga rumahnya gedek, ya, rumahnya sudah mau ambrol. Saya minta rumah yang gedong ya Allah. Bisa jadi kalau dikabulkan, dikasih rumah yang gedong, dia malah sombong. Malah enggak pernah ke masjid, ya, malah enggak pernah ngaji. Malah jadi orang yang bermaksiat. Bisa jadi. Tapi ketika rumahnya gedek, rumahnya sederhana, ya mau ambrol tadi, malah dia sering ke masjid. Malah dia tawakal, malah dia sabar, malah dia takwa kepada Allah. Maka itu lebih bagus. Nanti di akhirat Allah kasih rumah gedong yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terbesit dalam pikiran, tidak pernah terdengar. Bagusnya itu di surga. Ya, bisa jadi Allah simpan nanti pengkabulannya di surga. Yang ketiga, wa imma ayyasrif anhu minasu'i mithlaha. Bisa jadi pengkabulannya adalah dengan Allah palingkan, Allah cegah si orang tersebut dari keburukan yang semisalnya. Ya Allah, saya minta kendaraan roda 4 ya Allah. Ya, saya sudah bosan pakai roda 2 terus. Ya, dipakai untuk cenglu, bahkan ceng 4, ya, bonceng papat. Ya, satu motor bonceng papat. Ya, seperti saya juga sering ceng 4, ya. Saya minta roda 4 ya Allah. Ya, bisa jadi pengkabulannya bukan dikasih roda 4. Yang roda 4 sekarang harganya sekitar berapa? 200 juta lah ya. Bisa jadi Allah selamatkan dia dari kecelakaan. Yang andaikan dia terkena kecelakaan itu harus keluar uang 200 juta. Ya. Kendaraannya tetap roda 2. Tapi dia selamat dari kecelakaan. Andaikan dia kecelakaan harus keluar uang 200 juta. Ya, karena belum daftar BPJS. Nah, maka bisa jadi bentuk pengkabulannya seperti itu. Allah selamatkan dari keburukan yang semisal dengan apa yang dia minta. Qalu idzan nuktsir. Maka kata para sahabat, kalau begitu ya Rasulullah, kami akan sering-sering berdoa. Jadi para sahabat kalau disemangati dengan hadis seperti ini, langsung semangat berdoa. Bahwasanya kalau jenengan minta sama Allah pasti dikabulkan. Para sahabat langsung semangat berdoa setelah itu. Qala Allahu akthar. Kata Nabi, sebanyak apapun kalian berdoa, maka Allah akan lebih banyak lagi ngasih kalian. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib. Maka sekali lagi, dalam masalah talab, dalam masalah meminta kepada Allah, kaidahnya setiap permintaan kita kepada Allah pasti Allah kabulkan. Itu pasti. Namun belum tentu sama seperti yang kita minta. Kemudian Al-Maqrizi menyebutkan ibadah yang selanjutnya, yaitu at-tawakkul, yang artinya tawakal. Ya, tawakkul itu isimnya, kata bendanya, kata kerjanya tawakal. Apa arti tawakul atau tawakal? Wahwa at-tafwidu wal-i'timadu fil umuri. Tawakal artinya menyerahkan urusan kepada Allah dan bergantung kepada Allah dalam semua perkara. Allati la yaqdiru 'alaiha illallah, yang tidak dimampui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bergantung dalam semua perkara yang Allah satu-satunya yang mampu. Fala yajuzu an tatawakkala 'ala ghairihi, enggak boleh Anda bertawakal kepada selain Allah. Wa tawakkulu min a'dhami anwa'il ibadah, dan tawakal adalah salah satu ibadah yang paling mulia, yang paling agung. Wa huwa al-i'timadu 'ala Allahi wa tafwidul umuri ilaihi subhanahu duna ghairihi. Tawakal adalah bergantung kepada Allah dan menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Allah taala berfirman, wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah lah hendaknya kalian tawakal kalau kalian benar-benar beriman. Al-Maidah ayat 23. Dan Allah taala berfirman, wa may tawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah pasti Allah akan cukupi. Surat At-Talaq ayat 3. Ya, maka tawakal adalah salah satu jenis ibadah, ya, karena di sini Allah perintahkan. Wa 'ala Allahi fatawakkalu, hanya kepada Allah lah kalian bertawakal. Ini perintah. Karena Allah perintahkan berarti Allah cintai. Kalau Allah cintai berarti itu adalah ibadah. Dan tawakal adalah ibadah hati, ibadah batiniyah, ibadah hati. Jadi tawakal letaknya di hati. Namun kata para ulama, tawakal dalam konsep ahlu sunnah itu harus disertai dengan mengambil sebab, ittikhadul asbab. Sebagian ulama mengatakan sebab atau mengambil sebab adalah rukun tawakal. Sebagian ulama mengatakan mengambil sebab adalah konsekuensi tawakal. Ya, itu beda ya. Kalau rukun tawakal itu berarti mengambil sebab itu bagian dari tawakal itu sendiri. Ya, include di dalamnya. Ini ulama yang mengatakan mengambil sebab adalah rukun tawakal. Berarti orang yang tidak mengambil sebab, tidak usaha, tidak ikhtiar, tawakalnya enggak sah. Karena mengambil sebab adalah rukun. Sebagian ulama mengatakan mengambil sebab adalah konsekuensi tawakal. Andaikan orang tidak mengambil sebab, maka tawakalnya masih sah. Karena konsekuensi itu muqtada, ya, dalam bahasa Arabnya muqtada, itu di luar dari entitas, ya, di luar dari himpunan. Ini himpunan tawakal misalnya. Maka mengambil sebab itu di luar, di sini. Ya, tidak bersatu. Nah, kalau tadi misalnya ya mengambil sebab adalah rukun, ya, maka ini himpunan tawakal, mengambil sebab ada di dalamnya. Nah, itu beda. Dan ini pembahasannya panjang. Ya, ini pembahasannya panjang. Ya, sehingga ada sebagian ulama mengatakan kalau orang sakit, maka lebih utama tidak berobat. Ini ulama yang mengatakan bahwasanya mengambil sebab adalah muqtada, konsekuensi dari tawakal. Tidak berobat, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin Allah sembuhkan gitu. Ya, seperti ada seorang sahabiah yang berkulit hitam yang dia punya penyakit epilepsi, penyakit ayan. Ya, musarra, artinya suka kejang. Kemudian minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sembuhkan saya. Ya. Berdoalah kepada Allah untuk sembuhkan saya. Maka kata Rasulullah, maukah aku tawarkan kepadamu yang lebih bagus dari itu? Kalau aku berdoa kepada Allah untuk menyembuhkanmu, engkau sembuh. Tapi yang lebih bagus dari itu adalah engkau bersabar, engkau dapat surga. Ya, maka si sahabi ini mengatakan, kalau gitu saya milih bersabar, ya Rasulullah. Saya sakit enggak apa-apa. Enggak sembuh, enggak berobat enggak apa-apa. Saya sampai mati epilepsi enggak apa-apa, yang penting saya dapat surga. Tapi saya minta kepadamu ya Rasulullah untuk berdoa kepada Allah ketika saya kejang-kejang agar aurat saya tidak kelihatan. Akhirnya Rasulullah enggak doakan. Ya, karena dia minta untuk tidak disembuhkan, minta untuk bersabar, yang penting dapat surga. Ini di antara dalil yang digunakan oleh ulama untuk mengatakan ikhtiar adalah konsekuensi tawakal, itu tidak harus. Ya. Nah, maka ini pembahasan panjang, tidak kita bahas sekarang. Ala kulli hal, ya, mengambil sebab atau berikhtiar adalah bagian dari tawakal. Ya, atau mengambil sebab itu harus dilakukan. Ya. Ini insyaallah yang lebih rajih. Mengambil sebab itu harus dilakukan. Dan tidak sempurna dan tidak benar tawakal seseorang kalau dia tidak mengambil sebab. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih tentang orang-orang Yaman. Orang-orang Yaman zaman dahulu ketika berhaji enggak bawa bekal. Ya, mereka mengatakan natawakkal 'ala Allah. Kami tidak bawa bekal, kami tawakal kepada Allah. Kemudian ketika sampai Mekah karena enggak bawa bekal akhirnya minta-minta. Ya, akhirnya minta-minta. Ya, maka ternyata tidak usaha, tidak ikhtiar malah menjerumuskan mereka ke dalam keburukan. Katanya tawakal, ya. Kalau tawakal harusnya jangan sampai minta-minta. Ternyata malah minta-minta. Ya, maka Allah turunkan ayat. Ya. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Hendaknya kalian berbekallah. Jadi ini peringatan untuk orang-orang Yaman, kalau mau haji berbekallah. Berarti perbuatan mereka tidak bawa bekal, tidak ikhtiar. Salah apa benar? Salah. Karena Allah tegur, berbekallah, tazawwadu. Fa inna khairaz zadit taqwa. Namun memang bekal yang terbaik adalah ketakwaan. Ya, jadi ini di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya ikhtiar atau usaha ini bagian dari tawakal dan merupakan kewajiban dalam tawakal. Ya, jadi wajib mengambil sebab. Ya. Tawakal kita serahkan urusan kepada Allah, tapi tetap ada ikhtiar, tetap ada usaha. Ya, sebagaimana Maryam bintu Imran ketika hamil Nabi Isa alaihissalam dalam kondisi susah, lapar, haus, dan Maryam itu miskin. Sampai akhirnya Maryam bersandar di bawah pohon kurma sambil menangis karena saking merasa susahnya. Kemudian Allah perintahkan Maryam untuk mengambil sebab. Ya, Allah Ta'ala katakan huzzi alaiki. Huzzi ilaiki bijidhin nakhlah. Tendanglah olehmu pohon kurma itu. Tusakit alaiki rutoban janiyya. Yang nanti akan jatuh dari pohon kurma itu buah kurma yang masak. Padahal pohon kurma itu gede, Pak. Ya, kalau jenengan pernah umrah atau haji, lihat pohon kurma itu besar. Kalau jenengan laki-laki yang badannya gede kuat, ya, nendang pohon kurma insyaallah enggak akan jatuh kurmanya. Padahal jenengan kuat, gede. Kalau ditendang mungkin bertiga pun gak akan jatuh buahnya. Ya, kalau didorong pakai doser mungkin bisa jatuh. Ya, atau pakai backhoe gitu, digoyang-goyang. Mungkin bisa jatuh. Kalau orang, jenengan laki-laki yang kuat bertiga dioyak-oyak, buahnya gak akan jatuh. Pengkornya. Kuat. Lah ini Maryam. Sendiri, perempuan, lagi hamil lagi. Disuruh oleh Allah untuk nendang pohon kurma. Dan kata Allah, nanti akan jatuh kurma itu. Menunjukkan apa? Menunjukkan disuruh untuk ikhtiar, untuk usaha, walaupun dalam pandangan manusia itu usaha yang kecil, usaha yang sedikit, ya, usaha yang remeh dalam pandangan manusia. Tapi tetap Allah suruh untuk ngambil sebab, untuk ikhtiar, untuk usaha. Kalau sudah ikhtiar, sudah usaha, serahkan kepada Allah hasilnya. Dan kita yakin Allah akan mudahkan, Allah akan memberikan keberkahan. Ya, Jadi ini konsep yang benar, bahwasanya tawakal itu disertai dengan mengambil sebab, ya walaupun sebabnya kecil. Nah, jadi dengan ingin menguliahkan anak kuliah misalnya, zaman sekarang kuliah mahal, gih berapa Pak Sugeng GM? Ya, kedokteran itu sampai puluhan juta, 50 juta, ratusan juta. Padahal gaji belum kemana-mana, masih UMR. Kalau dalam hitungan manusia, gimana nih bisa nyekolahkan anak di kedokteran UGM, padahal gaji ya cuma 2 koma gitu. Gak apa-apa, tetap lanjutkan. Ya, walaupun kelihatannya usaha ini jenengan kerja gajinya kecil, maka ini ikhtiar yang nampak kecil di hadapan manusia, nampak remeh. Tapi serahkan kepada Allah hasilnya. Yakin Allah pasti akan bantu. Nah, bukan tidak mungkin jenengan bisa kuliahkan anak di kedokteran UGM. Ya, jadi mengambil sebab. Namun jangan sampai seseorang ketika mengambil sebab mengimplementasikan tawakal, jangan sampai tawakal kepada sebab. Ya. Karena tadi sudah dijelaskan tawakal hanya boleh kepada Allah. Mengambil sebab harus, tapi jangan sampai tawakal kepada sebab. Ya. Tadi kata Allah, wa'alallahi fatawakkalu, hanya kepada Allah lah bertawakal, jangan kepada sebab. Dan tawakal kepada sebab termasuk syirik asghar. Tawakal kepada sebab termasuk syirik asghar. Contohnya misalnya jenengan kerja di kantor, ya gajinya ya 2,5 juta misalnya, ya lumayan. Dan dengan gaji ini 2,5 juta jenengan bisa penuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga, ya sembako, bisa nyekolahkan anak, bayar SPP, bayar listrik dan lain-lain. Ya, maka gaji ini adalah sebab. Sebab jenengan bisa penuhi kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Tapi jangan tawakal kepada gaji. Jangan sampai berpikiran, wah, kalau bukan karena gaji ini saya enggak bisa hidup. Ya. Wah, kalau saya nanti dipecat oleh kantor saya, oleh atasan saya, wah saya gak tahu kemana lagi, saya gak bisa hidup. Ini tawakal kepada gaji, gak boleh. Ya, kalau hati kita tadi i'timad, bergantung dan tafwid, menyerahkan urusan kepada gaji. Nah, karena definisi tawakal itu tafwid wal i'timad, menyerahkan dan bergantung. Kalau jenengan bergantung kepada gaji atau menyerahkan semua urusan kepada gaji, jenengan tawakal kepada gaji. Gaji yang enggak seberapa itu. Enggak boleh. Ya ini syirik asghar. Tawakal hanya kepada Allah. Yakin, andaikan saya dipecat dari kantor saya, andaikan atasan saya enggak gaji saya, enggak apa-apa. Masih banyak sebab-sebab rezeki yang lain. Saya bisa jualan. Ya, saya bisa usaha, saya bisa ngelamar di tempat yang lain, enggak masalah. Banyak sebab-sebab rezeki yang lain. Allah yang kasih rezeki, bukan atasan saya. Nah, itu sikap yang betul. Dan ada sebuah faedah menarik ini. Ya, masalah mencari rezeki. Ini faedah menarik sekali. Dalam hadis dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ya bani Adam, innaka an tabdhula al-fadla khairun laka." Wahai manusia, kalau kamu belanjakan, kalau kamu keluarkan al-fadla, hartamu yang berlebih, itu khairun laka, itu lebih bagus bagimu. Wa antum sikahu syarrun laka. Dan kalau kamu tahan hartamu yang berlebih itu, kamu tahan, kamu tabung, kamu simpan, itu syarrun laka, itu buruk bagimu. Walatulamu ala kafafin, selama engkau tidak membahayakan kebutuhan pokokmu. Kafaf. Hadis sahih riwayat Muslim. Ya, kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizallahu ta'ala, beliau katakan, harta selain al-kafaf, harta selain untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokok, maka lebih utama untuk diinfakkan. Diinfakkan artinya dikeluarkan, dimanfaatkan, gitu ya. Bukan berarti harus diinfakkan ke masjid Al-Ikhlas Sendowo, ya. Dimanfaatkan. Dimanfaatkannya tidak harus disedekahkan, tapi digerakkan. Gimana caranya harta ini bergerak? Jangan cuma dekem di tabungan, jangan cuma dekem di celengan, jangan cuma dekem di bawah bantal, nopo di lemari, nopo di brankas. Harta berlebih ini digerakkan. Monggo jenengan gerakan untuk akhirat dengan diwakafkan, apa disedekahkan, disumbangkan ke masjid, disumbangkan ke yayasan dakwah, ke yatim piatu yang lainnya, atau digerakkan, dimanfaatkan untuk kepentingan dunia, boleh diinvestasikan. Dibuat usaha, ya. Dibelikan aset yang aktif, dibelikan mobil untuk usaha, dibelikan kios untuk jualan. Itu kata Nabi, khairun laka, lebih bagus bagimu. Ini salah satu bentuk ikhtiar untuk mencari rezeki, ya. Jadi punya harta banyak dan cuma dekem, ya, cuma tersimpan saja, syarrun laka, kata Nabi, kurang bagus. Bukan berarti nabung itu haram, enggak. Ya, nabung itu boleh, bahkan ada akad wadiah dalam Islam, ada akad nabung, dan akad wadiah itu hukumnya mubah, boleh. Tidak tercela, tidak dosa, namun kurang utama, ya. Nyimpan-nyimpan uang kurang utama. Lebih bagus uang itu digerakkan. Uang itu produktif. Baik untuk akhirat dengan disedekahkan, atau untuk dunia digerakkan, investasikan. Ya, diberikan aset yang aktif, atau dibelikan tanah, dibelikan rumah, aset, dibangun kos-kosan. Menguntungkan sekali itu, ya. Nah, ini salah satu cara untuk ikhtiar mencari rezeki. Ya, kemudian kembali ke kitab Tajrid At-Tauhid Al-Mufid. Kata Al-Makrizi setelah menyebutkan beberapa jenis ibadah, beliau katakan wa nahwi hadhil asya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ai min anwa'il ibadah, fa tauhidu huwa ifradullah azza wa jalla bi jami'i anwa'il ibadah. Maka tauhid adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah, dengan semua jenis ibadah. Fal ibadatu haqqun lillah bi jami'i anwa'iha. Maka ibadah adalah hak Allah Subhanahu wa taala dengan semua jenisnya. Fala tusyriku ma'ahu ghairahu fiha. Maka jangan Anda berbuat syirik kepada Allah dengan selainnya dalam masalah ibadah. Ya, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum kita akhiri, kita persilakan jika ada pertanyaan. Gih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau uang dibilang kan makhluk, ya. Atau bukan. Itu kalau kita kan, kalau di RT kampung-kampung itu kan ada arisan, itu terus gimana? Kan pendapat pertama. Kan, kalau dapat pertama ngutang, itu kan gantian, kan setiap bulan terus gantinya. Gih. Apa hukum arisan? Arisan ini akad yang musyarakah, yang tidak hanya akad hutang, tapi akadnya banyak. Kalau dia dapatnya di awal, maka itu hutang akadnya. Kalau dapatnya di akhir, maka itu nabung. Gih. Jadi ini hutang sekaligus nabung. Ya, maka wallahu a'lam, apakah dianjurkan untuk ikut arisan? Jawabannya tidak dianjurkan, tapi juga tidak makruh, nggih. Karena di sana ada akad lain, itu akad nabung. Ya, karena orang bisa jadi dapatnya di akhir, bisa jadi dapatnya di awal, belum tentu dapatnya pasti di awal. Sehingga dia tidak disebut ngutang karena belum tentu. Sehingga tidak makruh, namun boleh-boleh saja. Ya, arisan boleh-boleh saja. Dengan beberapa hal yang perlu diwaspadai, ya. Yang pertama, hendaknya yang dijadikan arisan adalah uang yang nilainya fix, nilainya itu tetap, ya. Kalau yang dijadikan arisan adalah barang, terkadang barang itu nilainya berubah. Kadang ada orang arisan, misalnya arisan baju, ini ibu-ibu biasanya arisan baju gamis yang mahal-mahal, yang arisan 12 orang selama 1 tahun. Di bulan pertama harga bajunya 300, nanti di bulan terakhir sudah 400 naik. Nah, ini ada perubahan harga sehingga nanti takutnya terkena riba. Ya. Kemudian yang kedua, hendaknya kalau ada hidangan dalam arisan itu ada iuran khusus. Ya, ada iuran khusus untuk hidangan arisan. Jangan yang menang disuruh mengeluarkan dana untuk hidangan. Karena tadi arisan itu akad hutang dan nabung. Jadi ada unsur hutang di sana. Padahal ada kaidah bahwasanya kalau orang yang berhutang itu ngasih hadiah kepada yang ngutangi, maka itu riba. Oke. Kalau jenengan minjem uang 2 juta, ini bukan arisan, minjem uang 2 juta. Kemudian yang minjemi, nggih, saya kasih 2 juta, tapi nanti kalau kamu balik, kalau kamu bayar lunasi, saya dikasih kue bolu ya. Nah, oke, okay. Nah ini riba. Walaupun dibilangnya kue bolu ini hadiah. Ya, jadi 2 juta plus, ada plusnya, plus kue bolu. Nah ini contoh sederhana, bahwasanya tambahan atau hadiah dari penghutang kepada pemberi hutang itu riba. Dan dalam hadis, ya, saya dari sahabat siapa, ya, kalau saya dari Ibnu Abbas, ya, mengatakan bahwasanya ketika ada orang yang berhutang kemudian ditawarkan, ya, orang yang ngutangnya ditawarkan untuk menunggangi kudanya atau ontanya, maka Ibnu Abbas mengatakan kalau kamu berhutang, ya, dan kalau kamu meminjamkan uang orang dan orang itu nawarkan untuk naikkan barangmu ke hewannya atau kamu diboncengin dengan hewannya, maka jangan terima karena itu adalah riba. Ya, berarti hutang plus fasilitas diboncengi, dibawakan barangnya, ini enggak boleh. Ya, jadi kalau orang arisan ada plusnya, plus dapat hidangan, plus dapat lemper, plus dapat agar-agar, plus dapat apalagi nasi uduk, nasi kuning. Nah, ini plus-plus yang bisa termasuk riba. Supaya tidak riba, hidangan-hidangan ini hendaknya ada iuran khusus. Misalnya arisannya 100 ribu, nanti ada iuran untuk hidangan misalnya 5 ribu. Dikumpulkan ke bendahara, nanti setiap ada pertemuan, diambil dari uang itu. Ya, jangan diambil dari uang yang menang, jangan. Jadi hukum asalnya arisan itu boleh-boleh saja, namun harus diwaspadai dua tadi. Ya. Hendaknya yang dijadikan arisan uang, yang nilainya fix, yang kedua, untuk hidangannya itu ada iuran khusus. Ya, Allahu a'lam. Nggih. Ada lagi. Nggih, monggo. Tapi teman saya, Ustaz. Nggih. Pak Emi. Itu kalau orang Islam, itu kalau yang namanya anak-anak nikah, itu katanya Ustaz tidak ada dosanya. Kalau si Maul ini. Nggih. Ya katanya memang benar kata-katanya. Tapi kalau anaknya orang kafir seperti 4 tahun ke bawah itu gimana? Nggih. Bahasanya kan enggak bisa menjawab. Nggih. Bisa akan aku tanya. Tanyakan. Saya saya nah, seperti itu. Nggih. Itu kena dosa atau tidak kalau anaknya orang kafir karena belum umur gitu. Nggih. Ini pertanyaan bagus, nggih. Bagaimana kalau ada anak orang non-muslim meninggal ketika belum baligh? Ya, padahal kita tahu anak-anak yang belum baligh itu belum dihitung dosanya, tapi dihitung pahalanya. Ini perlu dibahas di kesempatan lain. Jadi anak-anak pahalanya dihitung, yang tidak dihitung hanya dosanya. Maka anak-anak itu kita motivasi untuk sholat, baca Quran, karena dia sudah mengumpulkan pahala. Tapi gimana kalau yang meninggal itu anak non-muslim, anak dari orang non-muslim? Ada hadis, hadis Bukhari Muslim, Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu ala fitratin. Setiap anak yang lahir, setiap anak yang lahir, mau dari orang tua muslim, mau dari orang tua kafir, yuladu ala fitratin, semuanya lahir di atas fitrah. Kata perulang, fitrah di sini artinya Islam. Semua anak yang lahir itu statusnya agamanya Islam. Fa abawahu ayyuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Namun kedua orang tuanya lah yang bikin dia Yahudi atau bikin dia Nasrani atau bikin dia Majusi atau bikin dia Hindu atau bikin dia Buddha atau yang lainnya. Tapi kalau orang tuanya enggak bikin dia masuk dalam agama yang lain, maka dia statusnya Muslim, statusnya mukmin. Ini hadis sahih Bukhari Muslim. Maka pada asalnya mereka itu statusnya masih Muslim, masih mukmin. Ya, walaupun memang ada khilaf, ada tiga pendapat di antara ulama al-sunnah. Ini ulama al-sunnah beda pendapat. Sebagai ulama ada yang mengatakan anak orang kafir yang mati dalam keadaan masih kecil belum baligh maka pasti masuk surga. Ini pendapat pertama. Pendapatnya kedua, ini pendapat sebagian kecil ulama, anak orang kafir yang mati dalam keadaan masih kecil belum baligh maka sama dengan orang tuanya, masuk neraka juga. Dan pendapat yang ketiga, ini pendapat yang pertengahan. Ya, ini pendapat yang dikuatkan oleh Ibn Taimiyah dan juga Ibn Qayyim. Yaitu bahwasanya anak orang kafir yang meninggal dalam keadaan kecil belum baligh nanti di akhirat akan diuji. Ya, akan dites. Ditesnya berupa disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu. Kalau mereka manut untuk melakukannya, mereka akan masuk surga. Kalau mereka enggak manut, mereka akan masuk neraka. Dan ini didasari oleh beberapa hadis yang banyak yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim, hadisnya panjang-panjang. Dan wallahu a'lam, ini yang nampaknya lebih rajih. Bahwasanya anak-anak orang kafir yang mati dalam keadaan masih kecil nanti di akhirat akan diuji. Ya, sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an Allah taala katakan ma kana ya nu'adzibuhum hatta nab'atha rasula. Ya. Tidaklah kami mengutus, tidaklah kami mengadab sebuah kaum sampai kami utus para rasul. Ya. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Tidaklah kami mengadab suatu kaum, tidaklah kami mengadab manusia sampai kami utus rasul untuk nyampaikan. Demikian juga anak-anak ini, mereka tidak langsung diadab atau dikasih kenikmatan, tapi akan diuji dulu, disampaikan dulu, disampaikan perintah. Kalau mereka taat, mereka akan masuk surga. Kalau mereka tidak taat, akan masuk neraka. Ya, surat Al-Isra ayat 15. Ini insyaallah pendapat yang lebih pertengahan dan lebih kuat dalam masalah ini, yaitu anak-anak kecil orang kafir mereka akan diuji nanti di akhirat. Ya, walaupun tadi sebagian ulama ada yang mengatakan pasti masuk surga berdasarkan hadis tadi kullu mauludin yuladu ala fitrah, dan sebagian kecil ulama mengatakan mereka masuk neraka. Ya, wallahu a'lam. Nggih, sami-sami. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, ya, menambah ilmu kita, menambah iman, menambah istiqomahan, dan juga menambah amalan soleh yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.